Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Absini mana? Pelajaran kita yang terakhir ini pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala 'alaiha 19. Naam. 'Alaiha 19. Naam, coba diterjemahkan ulang. Asim, ain Asim. Naam, diterjemahkan. 'Alaiha 19. Terjemahkan saja. 'Alaiha 19. 19. Nah. Kemudian Ayas Zamroni. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan. Sampai situ saja. Terjemahkan. Baik, Hasan. Dafa. Naam. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru. Naam. Liyastayqinal ladina utul kitaba wa yazdadal ladina amanu imana. Delhi. Liyastayqina alladhina utul kitab. Nah. Dindin. Fadal, diterjemahkan. Liyastayqina alladhina utul kitab. Coba diulang, lihat saya kira. Agar orang-orang yang diberi kitab itu. Nah, yang pertama yakin. Yang kedua, wazdad alladziina aamanu iimaana, dan orang-orang yang beriman itu bertambah imannya. Naam. Faqih, ina faqih. Marud. Hamzah. Naam. Diterusin. Wala yartaba alladziina utul kitaaba wal mu'minuun. Naam. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا حكما. نعم. Naam. Kadzalika yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha. ibnu Faiz. Nعم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. إبراهيم. نعم. وما هي إلا ذكرى للبشر. بعدها من؟ إحسان. Peringatan bagi manusia. Baik. Isa, berapa jumlah tentara Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat? Tidak terhitung. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Baik. Berikutnya. Ja'far, ini Ja'far. Bagaimana gambaran banyaknya tentara Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yata'allaq bi sya'ni al-bait al-ma'mur. Ha. Naam. Luqman. Aina Luqman? Tentang al-bait al-ma'mur. Minta soal, faham soalnya? Tapi dibantu atau dari ikhwah ada yang bisa jawab? Siapa? Abdul Rahman? Untuk? Abang. Aywa. Naam. Jadi Al-Baitul Ma'mur itu didatangi oleh para malaikat sejumlah 70 ribu malaikat dan tidak akan kembali sampai ditegakkannya hari kiamat. Ma huwa Al-Baitul Ma'mur? Apa itu Al-Baitul Ma'mur? Mijayid. Naam. Mujadidi. Apa itu Al-Baitul Ma'mur? Aywa, tempat beribadah. Keterangan tambahannya. Ayo dibantu. Ini siapa? Ami Zaid. Nah, apa itu artinya? Nah, ahsan. Yani masjid yang berada di langit, di mana di bawahnya tersebut adalah Al-Ka'bah. Hadha huwa Al-Baitul Ma'mur. Nah, tempat ibadahnya para malaikat. Baik, kita lanjutkan. Man yaqra. Siapa? Siapa yang siap? Enggak dijadwal. Izin. Setelahnya siapa? Nah, ada yang siap? Sudah yang dekat sini, yang paling depan sini. Mas Zuhair, nah. Gantian. Mohon. Ayo baca. Kalla wal qamar. Ja'far. Ya. والمقسم عليه ويزلفه طيب حسبك. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala, kita terjemahkan dulu ayatnya. Kalla wal qamar wal laili idh adbar was subhi idha asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين معنى ياكر لبيه والله أعلم كلا دنبنر له wal qamar, demi bulan. Wal layli idh adbar, dan demi malam. Idh adbar, ketika malam itu pergi. Was subhi idha asfar, dan demi subuh. Idza asfar, ketika dia datang. Innaha la ihdal kubar, innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya hal tersebut adalah salah satu dari perkara yang besar. Nadhiran lil bashar, peringatan bagi manusia. Liman syaa minkum ay yataqaddam aw yata'akhkhar, bagi siapa yang ingin dari kalian maka dia yataqaddam, dia maju melangkah beramal, aw yata'akhkhar ataukah dia mundur meninggalkan amalan. Kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap jiwa, masing-masing jiwa dengan apa yang dia usahakan itu rahina, tergadaikan. Tergadaikan, rahina. Illa ashabal yamin, kecuali kelompok kanan. Yani orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jannati yatasa'alun, di mana mereka di dalam surga yatasa'alun, saling bertanya, saling berbincang satu dengan yang lainnya. Anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma salakakum fi saqar, apakah yani apa sebab kalian masuk ke dalam saqar? Nah, apa sebabnya kalian masuk ke dalam saqar? Mereka saqar. Qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab. Nah, penghuni neraka menjawab, lam nakum minal musallin, kami ini bukan termasuk orang-orang yang menunaikan ibadah salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami bukanlah termasuk orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, dan kami larut bersama orang-orang yang larut menentang wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, demikian pula kami adalah termasuk orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Yani mendustakan adanya hari kiamat. Hatta atana al-yaqin, sampai al-yaqin, yani al-maut itu menjemput kami. Nah, dijemput oleh al-ajal. Nah, sebelum kita masuk kepada tafsirnya, kita dengarkan terlebih dahulu beberapa mufradat sebagai tambahan. Naam. Pemahaman terhadap makna-makna dari ya, beberapa kalimat dalam ayat-ayat ini. Adbar, mana adbar? Ini terdapat dua bahasa. Bisa diungkapkan dengan dabara, dan juga bisa diungkapkan dengan kata adbara. Nah, bisa adbara, bisa dabara. Dan keduanya adalah bahasa yang digunakan. Nah, dabara adbara al-lail. Nah, maknanya adalah idza walla zahiban. Idza walla zahiban, yani ketika malam itu pergi, yani usai. Nah, selesai. Nah, dan disebutkan bahwa dabara bermakna idza walla dhahiban, yakni diungkapkan dengan dabara, hadha lughatu Quraisy, ini adalah bahasa orang Quraisy. Nah, al-kubar ini adalah jamak dan mufradnya adalah kubura. Kata kubar ini dari kata kubura. Nah, dan ada yang menafsirkan bahwa Al-Kubar ini adalah darakatu jahannam, yakni tingkatan-tingkatan dalam jahannam. Ya. Ada jahannam itu sendiri, ada lava, ada al-hatama, ada sa'ir, ada saqar, al-jahim, al-hawiyah. Nah, jadi lahin al-kubar dalam ayat ini adalah saqar. Nah, neraka, saqar. Sa'uslihi saqar ila akhirih. Nah. Nadhira lil bashar. Al-bashar adalah cakupannya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-bashar huna 'am. Ini cakupannya umum. Kemudian pada kalimat kullu nafsin bima kasabat rahina, dan masing-masing jiwa itu dengan apa yang dia usahakan dari amalan-amalannya, rahina, tergadaikan. Nah, mahbusa marhuna bikasbiha. Jiwa seseorang itu, masing-masing jiwa, tertahan, marhuna, tergadaikan. Nah, apa maksud mahbusa di sini? Mahbusa fi finar, tertahan dan tergadaikan di neraka disebabkan amalannya. Nah, la tufakku, dan dia tidak akan terbebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, hatta tuaddi ma 'alayha min al-huquq wal 'uqubat, sampai dia menunaikan hak-hak ya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan juga uqubah, siksaan-siksaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba tersebut ketika dia melakukan amalan-amalan yang jelek. Faham itu maknanya? Ini sebagaimana kita dalam kehidupan kita yang namanya menggadaikan. Kita menggadaikan apa contohnya? Menggadaikan apa? Motor misalkan. Untuk kita meminjam uang. Kita pinjam uang berapa? Misalkan 5 juta. Yang digadaikan apa? Berupa barang motor kita. Nah, kita tidak bisa mengambil barang tersebut sampai kita menunaikan pinjaman tersebut, dikembalikan. Nah, 5 juta tersebut, dan kita ambil barangnya. Sama dengan masing-masing jiwa seorang hamba ini tergadaikan. Nah, dia harus menebus dengan amalan-amalan soleh. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bila ingin terbebas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dia terhempaskan jiwanya ke dalam saqar, innaha la ihdal kubar, maka dia dengan leluasa, dengan senang hati, ya, dengan bebas dia beramal sekeinginannya. Nah, tidak ada aturan. Nah, maka orang yang tidak bisa mengembalikan hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, maka dia berhak untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Beberapa tafsir disebutkan, diantaranya adalah yang dimaksud al-mu'minun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Di dalam ayat ini terdapat faedah bahwa orang-orang kafir, mereka mukhatabun. Mereka mukhatabun bisyar'iyat. mereka adalah termasuk orang-orang yakni hamba Allah Subhanahu wa taala yang tertuju kepada mereka syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang terbebani dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tertuju syariat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada orang-orang kafir. Dan faedah bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala juga ditujukan kepada orang-orang kafir. Nah, ini sebagai tambahan faedah. Nah, sebelum kita masuk ke tafsirnya adalah na'am untuk memberikan tambahan siksaan kepada mereka ketika mereka meninggalkan na'am perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Mereka menjawab, ya. Qalu lam nakum minal musallin, kami bukan termasuk orang-orang yang melakukan salat dan kami bukan termasuk orang-orang yang memberikan makan kepada na'am orang-orang miskin. Ini bukti bahwa mereka adalah mukhatabun, tertuju kepada mereka syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di dunia mereka tidak mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah. Baik, kita baca tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala kalla huna bima'na haqqan aw bima'na ala al-istiftahiyyah. Kalla di sini bermakna haqqan, benar. Atau bermakna ala al-istiftahiyyah, na'am. Ala yang bermakna pembuka, ketahuilah. Nah, benar. Jadi kalau diterjemahkan gimana? Kalla wal qamar, dan benarlah wal qamar demi bulan, ataukah kalla ketahuilah wal qamar demi al qamar. Nah, demikian. Fa aqsama ta'ala bil qamar wa bil laili waqta na'am idbarihi wan nahari waqta isfarihi. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-qamar, demikian pula Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-lail waqta idbarihi, pada saat idbar yakni berlalu usai malam tersebut, wan nahar bersumpah dengan waktu siang ataukah waktu pagi, waqta isfarihi saat pagi tersebut muncul, tiba, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya tersebut? Lishtimali al-madhkurati ala ayatin lahin azimah. Karena perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terkandung na'am tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Dan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala akan lebih terasa dan lebih na'am bisa dirasakan oleh seorang hamba ketika tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu tampak perubahannya. Pagi na'am ke malam, siang ke malam, malam ke siang. Kemudian matahari berjalan, bulan berjalan. Na'am. Ini adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas dan tidak mungkin diingkari oleh siapapun. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur peredaran malam dan siang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang mengatur peredaran bulan. Naam. Addalah ala kamali qudratillahi wa hikmatihi. Yang mana hal itu semua adalah sesuatu yang menunjukkan sempurnanya kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Rabbul Alamin, Rabb pemilik semesta alam ini, yang mengatur alam semesta ini. Di antara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qamar, al-lail wan-nahar. Naam, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengatur peredaran naam tiga makhluk tersebut. Wa hikmatihi, dan maha sempurna hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bulan ini bisa dirasakan manfaatnya sangat besar oleh manusia. Ya, coba dibayangkan kalau misalkan tidak ada bulan, maka kondisi alam ini sangat sangat gelap. Nah, kalau misalkan tidak ada malam, kalau tidak ada malam, kira-kira yang dirasa apa? Yang dirasa apa, Mas? Kalau tidak ada malam? Panas. Apa lagi? Lelah. Beraktivitas terus, Masya Allah, ahsan. Nah, dan ini disebutkan dalam tafsir. Nah, yang ini lelah, kita akan terforsir, kerja terus. Ini matanya melek terus. Nah, 24 jam matanya membuka terus. Nah, secara otomatis kalau seorang hamba itu masuk di malam hari, maka badannya akan ya di-off-kan, ya, akan tidur dia. Baik. Kalau tadi tidak ada malam ya. Kalau malam terus misalnya, apa yang terjadi yang kita rasakan? Apa, Mas Zuhair? Kalau malam terus tidur terus. Nah, hikmah Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Nah, adanya malam, adanya siang. Demikian pula hal yang lain, adanya laki-laki, adanya wanita saling berpasangan. Nah, serasi dalam alam ini. Tidak ada yang apa namanya? Tidak ada yang tidak seimbang. Nah, semuanya seimbang. Dan ini adalah kenikmatan yang kebanyakan manusia tidak merasakan bahwa itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Nah, kita dengan leluasa mencari ma'isyah, belajar ya di pagi hari dengan sangat terang tanpa membutuhkan sinar. Nah, tanpa membutuhkan lampu. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Di malam hari kita sudah beraktivitas murojaah dari ba'da subuh, apa jadwalnya? Baca Al-Qur'an, terus daras, daras lagi, istirahat, daras lagi sampai siang, istirahat terus, daras lagi, daras lagi. Nah, tinggal sisa tenaga kita istirahatkan di malam hari. Dan ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri sebaik mungkin. Wa si'ati sultanihi, dan menunjukkan luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Wa umumi rahmatihi, dan mencakupnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mencakup siapapun, baik itu yang beriman ya, ataukah seorang yang muslim namun dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ataukah orang-orang kafir yang kufur sekufur-kufurnya, ini juga mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bagian rizki kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dibangkitkan dan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia. Wa ihatati ilmihi, demikian pula maha mencakupnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun itu daun yang berjatuhan, daun yang kecil ya, yang tersembunyi, ini Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Baik. Dan ini adalah al-muqsam bihi. Al-muqsam bihi, yang disumpah dengannya. Naam. Allah alam. Sampai saat ini saya belum mendapatkan bahasa yang pas kalau diterjemahkan. Barangkali antum ada yang mengetahui. Al-muqsam bihi dengan al-muqsam alaih itu kalau diterjemahkan pasnya apa? Nah, PR untuk antum ya, khususnya santri. Ya, nanti kalau dapat faedah disampaikan. Al-muqsam bihi, al-muqsam alaih itu kalau diterjemahkan pasnya apa? Nah, ya kalau selama ini saya terjemahkan al-muqsam bihi, yang disumpahi dengannya. Ya. Apa di sini yang disumpah dengannya? Apa? Al-qamar, al-lail, dan apa tadi? An-nahar. Sekarang al-muqsam alaih, yang disumpah atasnya apa? qawluhu innaha ay an-nar, yani neraka, saqar, la ihdal kubar, naam, benar-benar salah satu dari perkara yang besar. Nah, tadi di antara mufassirin mengatakan bahwa neraka itu darajat, bertingkat-tingkat. Naam, wallahu a'lam. Ay la ihdal adha'imi at-tamah wal umurin hammah, salah satu dari perkara yang besar, tamah, malapetaka yang besar, wal umurin hammah, dan perkara yang genting, ya, huru-hara yang genting. Fa idza a'lamnakum biha wa kuntum ala basiratin min amriha faman syaa minkum ay yataqaddama. Naam. Dan bila kami telah memberitahukan kepada kalian dengan adanya saqar, gambarannya bagaimana neraka itu, pedihnya orang-orang yang diazab di dalamnya, dan amalan-amalan apa saja yang bisa menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka, wa kuntum ala basiratin min amriha, dan kalian ala basirah, di atas ilmu dari perkara tersebut. Kita semua faham apa itu saqar, apa itu neraka, dan bagaimana kondisinya, dan bagaimana orang-orang yang berhak masuk ke dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, naam, ataukah ditafsirkan di sini, naam, firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar, bagi siapa yang berkehendak maka dia maju, dan barang siapa yang berkehendak maka dia mundur, ya, mundur dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa minkum ay yataqaddam, bagi siapa yang berkehendak di antara kalian maka hendaknya dia maju, ya, ini maju menggapai, naam, janji dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, dan dengannya terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Faya'malu bima yuqarribuhu min rabbih, dia melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yudnihi min ridah, dan bisa mendekatkan, yuqarrib wa yudni, maknanya sama, mendekatkan dirinya ke dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, wa yuzlifuhu min dari karamatihi, dan juga bisa mendekatkan dirinya ke dalam negeri yang penuh dengan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aw yata'akhkhar, ataukah dia memilih mundur. Sudah tahu keterangan dari Allah Subhanahu wa taala adanya al-jannah, adanya an-nar, namun dia memilih mundur. Na'am, yattabi' hawah, dia mengikuti hawa nafsunya, dan dia melemparkan basirah, ilmu yang telah datang kepada dirinya. Amma khuliqa lahu, dari perkara yang dia diciptakan untuknya, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma yuhibbuhu Allah wa yardah, dan dia mundur dari perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'malu bil ma'asi, dia pun leluasa melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa yataqarrabu ila nari jahannam, dan dia pun mendekatkan diri ke dalam jahannam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Wahai Nabi, katakanlah al-haq mir rabbikum, dari Rabbmu, maka bagi siapa yang berkehendak dia beriman, silakan beriman, dan bagi siapa yang berkehendak maka silakan dia kufur. Dan tentunya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ini, ia mempersilahkan hambanya untuk memilih, silakan beriman dan silakan kufur, ini bukan berarti kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya monggo silakan, yang mau kufur silakan, yang mau melakukan perbuatan maksiat silakan, yang mau beriman ya silakan, bukan seperti itu maksudnya. Namun dari firman Allah Subhanahu wa taala di sini yang diinginkan adalah tahdid. Tahdid, peringatan, ancaman. Bagi siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan, namun di balik itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan adab yang pedih. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat, dan masing-masing jiwa itu dengan apa yang dia usahakan, rahinah, tergadaikan. Min a'mali su wa af'ali syarr bima kasabat, dari amalan-amalan yang jelek dan amalan-amalan yang tidak baik, yang buruk. Rahinah, tergadaikan dengannya, dengan amalan tersebut. Muwastaqatun, terkuatkan dengannya. Ini dia dikuatkan di dalam siksa Allah Subhanahu wa taala, disa'iha, dengan amalan-amalannya. Qad ulzima unuqaha wa ghulla fi raqabatiha, sungguh dia telah dipaksa dengan lehernya dan dia telah dibelenggu. Naam. Ini lehernya telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaujabat bihil adab. Dan dengan amalan-amalan tersebut, hamba Allah Subhanahu wa taala yang demikian kondisinya, dia berhak untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan, orang-orang yang beriman. Fa innahum lam yartahinu, karena mereka tidak menggadaikan jiwa-jiwa mereka. Nah, tidak mau mereka menggadaikan, menjadikan jiwanya jaminan. Ya, ini mengambil resiko dengan amalan-amalan yang jelek. Tidak mau mereka. Bal atlaqu wa farihu, bahkan mereka membebaskan jiwa mereka dari kekangan syahwat, dari kekangan bisikan-bisikan syaitan, dengan memilih menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin yatasaalun, mereka saling bertanya, saling berbincang satu dengan yang lain, antara penduduk jannah, penduduk surga, menanyakan tentang kondisi al-mujrimin. Ay fi jannatin qad hasala lahum biha jami'u matlubatihim, di dalam surga sungguh mereka telah mendapatkan seluruh apa yang mereka inginkan, seluruh apa yang mereka minta dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bentuk kenikmatan pun yang mereka minta kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba tersebut. Wa tammat lahumur raha wa tuma'nina, dan sungguh sempurna raha, kesantaian, tuma'nina, ketenangan di dalam surga tersebut. Adapun dunia terkadang raha, terkadang tenang, terkadang tuma'nina, terkadang gelisah. Ya, ada perasaan-perasaan yang mengganjal, ada beban-beban kehidupan dunia. Hatta aqbalu yatasaalun, sampai mereka saling berbincang, dan di antara perbincangan yang terjadi di antara penduduk surga tersebut, fa'adhat bihimul muhadatsah an sa'alu 'anil mujrimin. Ya, perbincangan tersebut sampai mengantarkan kepada pertanyaan, saling bertanya tentang kondisi orang-orang mujrim, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayu halin wasalu ilaiha, bagaimana kondisi mereka tersebut sekarang? Sampai mana mereka? Sampai di mana? Posisi mereka itu di mana? Dan apa yang mereka dapat? Wahal wajadu ma wa'adahumullahu ta'ala, dan apakah benar mereka mendapatkan balasan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala ba'dhum li ba'dhin fahal antum muttali'un 'alaihim, salah satu dari mereka dengan yang lainnya bertanya, apakah kalian menyaksikan penduduk neraka tersebut? Fattala'u 'alaihim fi wasatil jannah yu'adzabun, mereka pun yakni ahlul jannah menyaksikan penduduk neraka, fi wasatil jahim, di tengah-tengah neraka jahim, yu'adzabun. Na'udzubillah dari min hadzal khudlan. Faqalu lahum, penduduk surga mereka mengatakan kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian bisa masuk ke dalam saqar ini yang hina, yang penuh dengan siksaan? Ayu syai'in adkhalakum fiha, apa sebabnya kalian bisa masuk ke dalam sakar tersebut. Yani kok bisa-bisanya kalian salah alamat? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan alamat untuk masuk ke dalam surga dengan beramal ya sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka ini? Wa bi ayyi dhanbin istahqaqtumuha, dan dengan dosa apa kalian sehingga berhak untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala tersebut? Faqalu, mereka pun mengatakan, lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin, kami tidak melaksanakan salat dan kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, dan kami bukan termasuk orang-orang yang memberi makan kepada al-miskin, orang miskin. Fala ikhlasa lil ma'budi, tidak ada keikhlasan kepada yang disembah ini Allah Subhanahu wa taala. Naam. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala ihsana wala naf'al lil khalqil muhtajin, dan juga tidak ada kebaikan dan tidak ada pemberian manfaat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan. Dan tentunya naam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut, al-musallin yakni salat dan juga al-it'am, ini bukan pembatasan. Yakni maksudnya mereka adalah orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, naam, dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, dan kami larut bersama orang-orang yang larut, yang menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Aina khudhu bil batil, kami tenggelam di dalam perkara yang batil. Wa nujadilu bil haqq, dan kami memanfaatkan kebatilan tersebut menentang al-haq, kami menjidal, kami mendebat, kami menolak al-haq, kebenaran tersebut yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami termasuk orang-orang yang mendustakan naam hari ad-din, hari pembalasan. Hadza atharul khawdi bil batil, dan ini adalah efek ataukah pengaruh seorang itu tenggelam ke dalam perkara-perkara yang batil. Naam. Wa huwa takdzibu bil haqq, yakni mendustakan al-haq, kebenaran. Wa min ahqqil haqqi, dan di antara perkara yang paling benar, yang paling nyata adalah yaumiddin, ya, hari pembalasan. Alladhi huwa mahalul jazai 'alal a'mal wa dhuhuri mulkillahi wa hukmihi, wa hukmihi al-'adl li sa'iril khalq, yaitu tempat pembalasan terhadap seluruh amalan-amalan hamba-hambanya dan tampaknya kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan hukum Allah Subhanahu wa taala yang adil, pembalasan Allah Subhanahu wa taala yang adil terhadap seluruh hamba-hambanya. Naam. Fastamarra 'amaluna 'ala hadzal madhhab, maka amalan kami tersebut terus berlanjut demikian. 'Ala hadzal madhhab, naam, di atas naam kepercayaan ini, al-madhhab. Naam. Wahina idin al-madhab al-fasid, kepercayaan yang rusak. Naam. Hatta atana al-yaqin, sampai kami didatangi oleh al-yaqin, yakni didatangi oleh al-maut, ay al-maut. Falamma matu 'ala al-kufri ta'addarat hina idin 'alaihimul hiyal wa nsadda fi wujuhihim babul amal, dan ketika mereka mati di atas kekufuran, ta'addarat, maka mustahillah, ta'adzarat bermakna nah, mustahil. Hina idin, pada saat itu, alaihim al-hiyal, yani tipu muslihat, yani mengakal-akali Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Nah, apa maksudnya? Yani mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan kembali ke dunia. Hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Ketika ajal menjemput mereka, kematian mendatangi mereka, mereka mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah kami, saya ke dunia. Naam, ini setelah mati minta dikembalikan untuk apa? Naam, la'alli a'malu salihan. Nah, mudah-mudahan saya bisa beramal amalan salih, fima taraktu, terhadap amalan-amalan yang aku tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Naam. Jatah kesempatan beramal itu hanya di dunia dan tidak bisa diulang. Hanya sekali saja. Bila di dunia sukses, maka di akhirat akan sukses. Bila di dunia gagal, maka di akhirat pun akan gagal. Innaha kalimatun huwa qa'inuha, itu adalah kalimat-kalimat yang diucapkan, sesungguhnya itu tidak ada hakikatnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh, ada dinding yang membentengi mereka sampai datangnya hari di mana mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka tidak bisa mengakal-akali Allah Subhanahu wa taala. Wan sadda fi wujuhihim babul amal, dan pintu harapan itu untuk mendapatkan kebaikan agar bisa dikembalikan ke dunia dan mendapatkan kebaikan di kehidupan di na'am, di kubur dan juga di na'am, di akhirat, ini terpupuslah na'am amalan, yakni harapan-harapan yang baik tersebut. In sadda, tertutup di hadapan wajah-wajah mereka. Ini adalah kondisi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Dan tentunya kita nam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kebaikan kita ini, semoga dijadikan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah, nam yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita terima dengan nam penuh iman, tanpa penentangan, tanpa ada keraguan sedikit pun. نسأل الله السلامة والعافية تفضلوا وبارك الله فيكم